Terus Ghazali membahas, kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Katanya Ghazali, ibaratnya puasa dibandingkan ibadah yang lain itu kayak tanah haram, Masjidil Haram, dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Ghazali, Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah, tanah haram itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga miliknya Allah. Semua ibadah untuk Allah, tapi yang istimewa itu puasa. Sama seperti semua tanah, semua bumi itu milik Allah, tapi yang disebut khusus sebagai rumah Allah, rumah milik Allah, itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Bandingannya itu. Alasannya apa? Yang pertama, puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan. Gak ada orang lain tahu. Boleh ikut buka bersama, ikut sahur bersama, tapi gak puasa kan bisa. Gak ada orang ngerti. Kayak kamu dulu kecil itu loh. Puasa, ya masih puasa, masih. Tapi nanti kalau ke kamar mandi, air satu ciduk. Ya kan? Atau pura-pura alasannya lupa. Wah, lupa tadi minum. Lupa kok diulangi. Kan sering dulu kita waktu kecil begitu. Yang gak ngalami kan gak lihat. Kamu makan apa enggak kan gak kelihatan. Jadi satu-satunya ibadah yang hanya kamu dan Allah yang tahu, itu yang bikin puasa istimewa. Ibadah yang sifatnya subjektif, orang gak bisa menilai. Mulutmu kering, bau nafasmu gak enak, itu kan gak jaminan kamu puasa. Wong kamu gak puasa aja sudah gak enak. Itu juga bisa trik. Ya kan, kamu makan pete juga baunya gak enak. Mulut kering, kalau kamu pas sariawan juga mulutmu kering. Gak bisa. Pagi sampai siang gak makan apa-apa, gak akan ada orang tahu kecuali dirimu sendiri. Katanya puasa tapi warung-warung penuh misalnya, itu kan terus lu itu. Jadi meskipun di warung ada tutupnya, tapi kan kakinya kelihatan. Wah, kakinya masih banyak. Nanti pulang ke rumah puasa. Puasa. Tapi sebenarnya enggak. Jadi hanya kita yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Kalau sholat kan orang bisa lihat. Kalau sedekah orang bisa ngerti, bisa ngitung. Haji apalagi. Sebelum berangkat aja orang sekecamatan diundang. Mesti ngerti. Tapi kalau puasa enggak. Kamu deklarasi, saya niat puasa di masjid. Besok enggak puasa, enggak ada orang tahu. Itu istimewanya puasa. Jadi hanya yang bersangkutan dan Allah yang ngerti. Nah, itu puasa. Makanya dia istimewa. Yang kedua, katanya Ghazali, puasa adalah ibadah yang terang-terangan nantang setan. Terang-terangan menyisihkan nafsu keduniaan. Hasrat-hasrat jasmaniah yang dangkal, yang terang-terangan begitu puasa. Kemarin kalau sholat kan implisit semua. Sholat itu tanha anil fasya wal mungkar, batinnya implisit, tidak kelihatan. Kemudian apalagi kemarin haji itu kan banyak sekali makna, tapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami dulu. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa ini melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu, itu puasa. Makanya ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda yang sudah mampu, nikahlah. Manistato'a minkumul ba'ah faliyatazawwaj. Nikahlah, jangan jomblo terus, gak ada untungnya dan gak ada enaknya. Terus ya, wa in lam yastati, kalau kamu tidak mampu puasa. Jadi kalau nggak mampu puasalah, fa alaihi bisaum. Meskipun kalau dulu zaman saya di SMA sering dipelesetkan, fa alaihi bisobun. Kalau nggak mampu ganti sabun, bukan itu. dengan puasa, bukan dengan sabun. Cuma puasa yang beneran ya. Nanti ada cirinya puasa yang beneran menurut Ghazali. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa jadi benteng untuk yang belum mampu kawin. Karena kalau hanya puasa lahiriah, susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa nafsumu tambah besar. Karena ya puasa sih iya, tapi internetannya terus, buka HP terus, kadang-kadang ngomongin saru-saru, kadang lihat gambar apa, lihat video apa. Videonya video ceramah, cuma karena yang ceramah bunyai, pikiranmu kemana-mana. Wah, bunyai itu. Bisa begitu kan? Jadi puasa yang benar nanti diajari oleh Ghazali. Karena puasa adalah ibadah yang secara terang-terangan nantang setan. Setan dalam dirimu sendiri khususnya, hawa nafsu. Setannya yang asli katanya dibelenggu. Cuma kan setan itu pun tidak berdaya kalau enggak kompatibel sama dimensi rohanimu. Cuma selama ini kamu tidak pernah mikir kompatibilitas itu. Jadi setan selalu cocok sama dirimu. Waktu puasa setan tidak cocok. Jadi analoginya maka dibelenggu. Dibelenggu itu bukan kok terus malaikat datang setannya dirantai. Terus kamu di mana ya kira-kira dibelenggunya, bukan itu. Tapi setan otomatis terbelenggu. Kenapa? Harusnya jiwanya orang puasa itu tidak nyambung sama situasi setan dan kesetanan. Cuma hati-hati kalau habis maghrib nafsumu kumat lagi, kesetanan lagi, ya kompatibel lagi, setan bisa masuk. Jadi kalau waktu siang, enggak ah kita puasa, nanti aja habis maghrib misalnya gitu. Nanti ditawari pacarnya, mas jalan-jalan lu, jangan sekarang, sekarang puasa. Nanti habis maghrib kita ke mall bareng, ayo podo wae. Habis maghrib kompatibel lagi dirimu sama setannya, nyambung lagi. Jadi diinget-inget itu state-nya puasa, wilayahnya orang puasa. Jadi melenyapkan dimensi setan dalam dirimu. Saya lupa ada baca riwayat dulu, saya lupa di kitab apa ya, katanya zaman Nabi itu puasa itu hampir 22 jam. 22 jam itu berarti sahur, terus buka waktu maghrib sampai isya. Setelah isya puasa lagi. Terus ada kasus Umar. Umar itu malam-malam berhubungan sama istrinya, sehingga turun ayat bahwa ya kalau malamnya Ramadan itu tidak apa-apa berhubungan sama istri. Terus dipahami, oh berarti makan juga boleh, tidak harus sampai isya. Pemahamannya seperti itu. Saya lupa ada di kitab apa. Cuma ya itu, karena 22 jam mungkin lebih terjaga. Cuma mungkin Allah sayang sama kita, terus ndaklah, ndak apa-apa kalau malam pengin makan-makan sepuasnya juga ndak apa-apa. Cuma hati-hati yang tadi sudah dikondisikan sejak pagi, jangan dilepaskan lagi. Kalau ndak ya hasilnya balas dendam tadi. Kadang-kadang puasa itu kan keuangannya lebih banyak keluarnya dibandingkan bulan biasa. Hari-hari gini kan kamu gak pernah mikir bikin kolak apa beli kolak. Kalau puasa mikir. Biasanya kamu makan cuma nasi kucing satu sama air putih selesai. Begitu puasa kamu mulai mikir takjilnya pakai apa, minumnya apa, kemudian makan utamanya apa, cemilannya habis sisa apa. Itu sama aja balas dendam. Jadi kamu merasa paginya disiksa dan malamnya bebas. Padahal itu kebalik, justru paginya itu kamu bebas dari hawa nafsu. Maka manfaatkan malamnya ketika kondisimu sedang bersih untuk yang baik-baik. Oke, terus ini banyak dalil, cuma saya comoti, saya copy paste. Ya silahkan kamu baca, ini sudah banyak disebut orang. Inna syaitona layajri min ibni adama majroddam fadoyiku majarihi bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak cucu Adam lewat jalan darah. fatoyiku majarihi, maka sempitkanlah jalannya setan itu dengan kamu lapar. Yo paling ndak secara lahiriah rasional itu kalau kamu lapar kan kamu enggak mikir neko-neko, yang kamu pikir makanan dok. Begitu kamu kenyang baru mikir aneh-aneh. Itu paling gampang logikanya itu. Jadi sempitkan jalannya. Sempitkan kan bukan berarti hilangkan. Masih ada setan bisa masuk. Cuma sekarang sempit karena kamu cuma mikir makanan. Ketika kamu sedang lapar, ngatasinya kan gampang kalau cuma makanan. Kalau makan kan gak neko-neko lah. Tapi kalau mikir yang lain itu kadang-kadang bahaya. Itu mungkin maunya hati situ. Jadi sempitkanlah jalannya. Paling enggak meskipun puasamu enggak dalam, enggak sampai batin, enggak khawasul khawas, tapi dengan kamu lapar itu sudah, pikiranmu sudah paling ke makanan. Kalau habis-habis asar ketika kamu sudah melilit itu, mbok lewat ada cowok cakep apa cewek cakep, enggak minat lagi. Yang kamu pikir kolak sama es buahnya. Ya kan? Jadi itu antara lain. Terus ini sabdanya Nabi pada Aisyah, dawami qur'aba bil jannah, teruslah dawamkanlah istiqomalah menggedor-gedor pintu surga. Qolat, katanya Aisyah, bimadha, dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, bil ju, dengan apa? Dengan lapar. Jadi kalau kamu lapar itu katanya Nabi kayak orang yang sedang mengetuk-ngetuk, menggedor pintu surga. Terus kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat setiap kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Satu-satunya yang oleh Allah enggak disebut rahasiaku. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajibi, dan aku yang akan ngasih balasan sendiri khusus. Dan hadis di bawahnya juga semacam kelanjutannya meskipun hadis yang berbeda. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabi al-abidi. Jadi Allah ini membanggakan anak-anak muda yang gemar ibadah, khususnya yang puasa. Kalau yang tua biasa lah, orang tua kan lebih gampang kalau mau tirakat, kalau mau puasa. Ini yang dibanggakan oleh Allah yang muda-muda. Fayaqulu, maka Allah berfirman pada para malaikat, ayyuhasyab attariku syahwatahu li'ajli, anak-anak muda yang meninggalkan syahwatnya demi aku, al-mubdhilu syababahuli, yang memperjuangkan apa, yang menggantikan kemudaannya untukku, karena masih muda biasanya masih mau senang-senang, tapi lebih milih Allah daripada senang-senang. Anta indi kabakti malaikati. Jadi engkau anak muda, bagiku engkau kayak malaikat-malaikatku. Nah, itu pujiannya Allah bagi anak-anak muda. Saya tidak tahu yang hadir malam ini masih muda apa sudah tua. Wajahnya si tua. Jiwanya apalagi. Terus kita lihat itu hadis-hadisnya. Ini hadis paling terkenal. Lisso'imi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liko'i robbi. Orang puasa akan ketemu dengan dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan waktu buka puasa dengan kebahagiaan waktu ketemu Allah. Ini seakan-akan mau bilang orang yang puasa pasti besok akan ketemu Allah dan dirindukan oleh Allah. Dan kesenangan yang satu waktu dia buka puasa. Jadi sebenarnya buka puasa itu biasa cuma makan. Karena ada puasanya dia jadi luar biasa. Hidup kadang-kadang butuh ini, butuh puasa dulu. Kamu belajar itu kan jenis puasa. Yang lain seneng-seneng kamu belajar, tapi yang lain gak akan nemu buka puasa kayak yang kamu belajar tadi. belajar menemukan buka puasa namanya pinter, nilainya tinggi. Itu tidak ditemui yang tidak ikut puasa. Jadi ini rumus. Puasa itu kan bukan berarti kalian tidak mampu, bisa, cuma kalian tahan. Kalau boleh, kalau mau, kalian bisa beli HP paling mewah, baju paling bagus, tapi ndak ah, buat apa? Ini puasa. Nanti akan ada buka puasanya pasti. Jadi farhatun inda iftorihi. Terapkan ini, jadikan rumus. Kenapa orang Jawa nyuruh sering-sering tirakat? Tirakat itu meninggalkan yang nikmat-nikmat yang enak-enak. Karena akan ada buka puasanya besok. Orang yang berjuang, orang yang mati-matian, orang yang itu kan nanti ada buka puasanya dibandingkan yang santai-santai. Mereka tidak akan nemu buka puasa. Sama-sama makan waktu maghrib, nikmatnya beda antara yang puasa dan yang tidak puasa. Maka jadikan di antara rumus hidup kita adalah puasa. Ngaji, kalian tiap malam Kamis ikut ngaji filsafat, itu kan juga jenisnya puasa. Yang lain jalan-jalan di luar, nongkrong di mall, ngafe sama pacarnya, kalian milih di sini, wong gak punya pacar. Duh, itu juga tirakat. Jadi kalau ada yang tanya, kok sampai umur sekian kok masih jomblo, mas, mbak, enggak. Ini tirakat kok, kalau mau, gitu. Kalau saya mau, siapa enggak suka sama saya, cuma saya tirakat aja. Biar nanti buka puasa. Oke. Terus, kan itu juga sejenis puasa loh. Kamu, saya enggak mau pacaran, mbak, itu juga puasa. Besok kalau dapat nikmatnya berkali lipat, iftorihi. Tapi yang sejak SMP sudah pacar-pacaran, yang-yangan, pacaran itu biasa, tidak ada rasanya. Yang dialami sama, cuma rasanya jauh berbeda, itu buka puasa. Makanya jangan sering-sering pacaran. Cukup sekali. Lama terus putus. Kamu kan biasanya itu, sekali dan lama sekali. Tapi terus putus. Akhirnya kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke. Kalau ditanya jawabnya santai, bukan jodoh pak gitu. Padahal itu nangis-nangis sudah. Terus